Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Nadkhul ad-dars ar-rabi' wal 20. Iqra ya khana. Nafidha hada an-nun harf shamsiyah. Iftahin nafidha. قال علي إنها لا تفتح إنها لا تنفتح تنفتح إن فتح ين تنفتح إن تنفتح in fa'ala yan fa'idu. Nah, in fataha yan yan fa fatihu. Nah, berarti tan tan fatihu. Innaha lan tan la tan fatihu. Innaha la tan fa innaha la tan fatihu. Nah, faqad faqad hamzahnya hamzah wasal. Faqadi wajja mithla hadha. Berkata Ali, sesungguhnya jendela itu tidak bisa terbuka. Sungguhnya faqad maka sungguh bengkok. Sungguh bengkok. Allah bengkok apa ya? Mizlat apa ya, Mbak Sofia? Kancingnya. Ini enggak bisa terbuka. Paham ya? Qala mudarisu ala yumkinu taqwimu wijajih. Nah. Bagaimana ala di sini huruf apa? Al arab ini permintaan dengan lembut. Tidakkah mungkin meluruskan bengkoknya? Stanier. Ala aliyu. Aliyun. Aliyun. Hawalna dalam tatamakkan. Nah. Natamakkan menjari. Berkata Ali, kami telah berusaha dan tidak memungkinkan untuk itu. Dan kami tidak bisa. Tidak bisa. Bukannya. Baik. Qala al-mudarisu wajhuka muhmarun ya Ahmad. Ahmad. Ka'ana ta'arruda. Berkata Pak Guru, wajahmu memerah oleh Ahmad. Seakan-akan engkau marah. Sepertinya engkau marah. Sistem ya. Qala Ahmad, ka'an Ghadabani. Ghadiba itu lazim. Ghadaba jadi mutaaddi. Ghadabani Ja'far. Ja'farun. Ja'farun bisukhriyatihi. Bisukhriyatihi minni. Betul. Sungguh aku telah marah karena mana? Ghadaba itu membuatku marah. Ya, sungguh Ja'far telah membuatku marah dengan ejekannya padaku. Kalau bisa disuruh umbat wabdok dia Ja'far. Alam tasma' qawlahu ta'ala fi surat al-hujurati ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa yakunu khairan minhum walin nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhum. Kata Pak Guru, berdiri dan berdoa wahai Ja'far. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala pada surat Al-Hujurat? Tidakkah engkau telah? Tidak dengar firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok mengejek pada kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diajak tersebut lebih baik daripada mereka yang mengejek. Dan tidaklah janganlah seorang wanita mengejek wanita yang lain. Boleh jadi orang yang diajak tersebut lebih baik daripada dia wanita yang mengejek tersebut. Nah, Samir. Wala Ja'far. Bala, astagfirullah wa atubu ilaih. Tentu, aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Yusallimu lahu daftara. Dia menyerahkan siapa? Aib menyerahkan kepada Pak Guru. Yang Pak Guru nyuruh-suruh ngambil bukunya kok malah Aib yang menyerahkan. Khud daftara ya Ayub. Ya Pak Guru yang nyerahkan ke Ayub. Ambil buku tulismu wahai Ayub. Terus siapa yang nyerahkan? Ya Pak Guru nyerahkan ke Ayub. Bukan siapa? Ayub nyerahkan ke Pak Guru. Makanya di sini kalau kita dia menyerahkan buku tulis kepadanya, dia siapa? Nya siapa? Pak Guru. Nah. Kalau melihat itu hanya butuh satu maf'ul. Di sini ro'anya bukan ro'a basori ya. Berarti apa artinya? Pendapat. Ini gak cuma pendapat ini. Saya yakin ro'a kalbiya itu yakin, tahu, pasti. Kenapa? Karena Pak Guru habis ngoreksi buku tulisnya ini tadi. Nah, aku meyakini kamu lemah. Wajib atasmu untuk. Nah. Ya? Tapi nggak cocok. Yakin dia Pak Guru yang sudah ngoreksi ini nilainya jelek-jelek ini. Araka da'ifan in nahwi. Stamir. Wala aduhu. Insyaallah. Hatohi. Insyaallah. Kenapa? Sebagai Pak Indonesia. Nah. Semoga Allah. In. Jika Allah berkehendak. Nah. Ayat ini ada alif lam ya ma'rifat. Stamir. Wataswaddu. Wataswaddu. Wujuhun. Fa'amal ladina aswadat. Fa'amal ladina aswaddat. Kalau mau antum berhenti ya iswaddat, tapi kan ini waso. Fa'amal ladina swaddat. Fa'amal ladina. Nasnya masuk. Fa'amal ladina swaddat. Uduhum akafartum liqba'da imanikum. Adukul azaba bimakuntum takfurun. Takfurun. Takfurun. Fa'amal ladina afyaddat. وأما الذي نب وأما الذي نب يضب وأما الذي نب وأما الذي نب يضب وأما الذي نب نبني مسو يضب وجوههم فقر رحمة الله هم فيها خالدون. نعم. Kata Hamid setelah istiadah, setelah baca ta'awud, pada hari menjadi putih, pada hari yang menjadi putih wajah-wajah dan menghitam wajah-wajah, maka adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, dikatakan akafartum, apakah kalian telah kufur setelah iman kalian, maka rasakanlah adab tersebut dengan sebab apa yang dahulu kalian kufur, mengingkari, mengkufuri. Karena ada pun orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka, maka mereka di dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya. Kami ya, Bapak Sofia. Sampai tampak bagusnya, dan dari menjual kurma sampai Yeshua, ditanyakan apa itu Yeshua, sampai Yeshua ditanyakan apa itu Yeshua, Nabi bersabda sampai memerah atau menguning. Jadi kalau masih hijau-hijau, nggak boleh. Nah, sistem apa itu dulu? Sistem ijon ya? Nah, tidak diperbolehkan, dilarang. Baik, sistem ya? Ya, dahulu murah ibu. Wayusal limu. Nggak ada? Yes. Kalau murah ibu? Kalau murah ibu, di maktabi sa'atun wujidat amsi fil musalla ba'da man tahat salatul duhri paman hufidat sa'atuhu falyaktasil bi bi'adama ba'da falyaktasil bi ba'da mayantahi darsu. Kok darsi sebagai apa? Mayantahi. Fa'ilnya yantahi. Darsu. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Darsu. Yadkhulul muraqib. Pengawas masuk. Berkata pengawas di dalam di kantorku jam wajib jam tunduk ngarang kira-kira piye nah. Ditemukan sebuah jam tangan kemarin di tempat sholat, di musholla, setelah selesai sholat zuhur. Ulangi. Berkata pengawas di kantorku setelah ditemukan sebuah jam. Ah begini, di kantorku ada sebuah jam. Ditemukan kemarin gitu. Di kantorku ada sebuah jam. Telah ditemukan kemarin. Telah diketemukan kemarin di musola setelah selesai sholat zuhur. Barang siapa yang kehilangan jam tangannya, barang siapa yang kehilangan jam tangannya, maka hendaklah dia menghubungiku, menghubungiku setelah selesai pelajaran. Paham ya? Ditemukan jam di tempat sholat di musola. Pak guru, pengawas mengucapkan salam dan keluar. Nakro. Iftahin nafidata ya Ali. Iftahin nafidata ya Ali. Innaha la tanfatih. Innaha la tanfatih. Faqad wajja mizlajuha. Faqad wajja mizlajuha. Ala yumkinu taqwimu wijazihi. Ala yumkinu taqwimu wijazihi. Ala yumkinu taqwimu wijaji. Ala yumkinu taqwimu wijaji. Hawalna walam natamakkan min dalik. Hawalna walam natamakkan min dalik. Hawalna walam natamakkan min dalik. Hawalna walam natamakkan min dalik. Wajhuka muhmarun ya Ahmad, ka'annaka ghadban. Wajhuka muhmarun ya Ahmad, ka'annaka ghadban. Na'am, laqad aghdabani Ja'farun bi suhriyatihi minni. Na'am, laqad aghdabani Ja'farun bi suhriyatihi minni. Qum wa tawaddo. Qum wa tawaddo. Ya Ja'far, alam tasma' qawlahu ta'ala fi suratil Hujurat? Ya Ja'far, alam tasma' qawlahu ta'ala fi suratil Hujurat? يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. بلى أستغفر الله وأتوب إليه. خذ دفترك يا أيوب. يسلم له الدفتر. أراك ضعيفا في النهي يجب عليك أن تجتهد. إن شاء الله. إن شاء الله. اقرأ الآية يا حامد. اقرأ الآية يا حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأما الذين اسودت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اقرأ الحديث يا أيوب. اقرأ الحديث يا أيوب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه نهى عن بيع ثمرة حتى يبدو صلاحها. وعن النحل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. يدخل المراقب ويسلم. في مكتبي ساعة وجدت أمس في المصلى بعد ما انتهت صلاة الظهر. فمن فقدت ساعته فليتصل بي بعد ما ينتهي الدرس. يسلم المراقب ويخرج. Aba Isa yakunul mudarris, ya Aba Luqman yakunul Ali, Aba Abdillah yakunul Ahmad, wa anta ya Aba Usman yakunul Ja'far, Abisak Ibnu Ayyub wa Abu Nabila Hamid wa Abu Abdurrahman Muraki. Naam. Iftah nafidatan nafidata ya Ali. Inna la tantam fatih taqdiya wajh mizlajha. Ala yumkinu takwimu wijaji wijaji takwimu takwimu wijaji. Hawalna walam natamakkan min dalik. Wajhuka muhmarun ya Ahmad. Tidak sitrahnya muhmarun. Wajhuka muhmarun ya Ahmad. Ka'annaka waddan. Naam lakot alu lakot alu dobani Ja'far bisukriyatihi minhu. Kum watawadda ya Ja'far. Alam kan yang disuruh berdiri dan wudu itu Ahmad. Ja'far beda lagi. Oh. Kum watawadda ini kum Ahmad. Kum watawadda. Ya Ja'far. Alam tasma qawlahu ta'ala fi suratil hujurat. Anggota sif. Fi suratil. Fi suratil hujurat. Ya ayuhalladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakuna khairan ayyakunu min, ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'um min nisa' min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Bala astaghfirullah. Khud daftaraka ya Ayub. Ja'far. Araka dha'ifan in nahwi yajibu 'alaika an tajtahidu an tajtahida. Insyaallah. Iqra'il ayata ya Hamid. Iqra'il hadisa ya Ayub. Lima la tanfatihu nafidatul fasl. Di anna mizlajuha qad wajja. Karena kancingnya bengkok. Lima ghadiba Ahmadu ala Ja'far. Kenapa Ahmad marah kepada Ja'far? Tadi laqad aghdabani Ja'farun bi sufriyati minni. Berarti kita bahasakan bagaimana li'anna Ja'faran yaskharu minhu. Ini yaskharuhu minhu. Nah. Bisa babi juga boleh. Sakhiro. Bisukhriyatihi minhu. Mada yuqalu lilladzina taswaddu wujuhum yawmal qiyamah? Akafartum ba'da imanikum fadukul adaba bima kuntum takfuru. Ini yang akan dikatakan bagi orang-orang yang menghitam wajahnya nanti di yaumil kiamah. Nas'alullah sallallahu ta'ala afiyah. Akafartum ba'da imanikum fadukul adaba bima kuntum takfurun. Nah, aina wujidat isra'ah? Maktab. Aina ya akhana? Alhamdulillah. Ilmu sholat. Mata ya Pak Azam? Mata? Mata itu kapan? Sabtu. Kalau di mana ya tempat? Mata kapan? Amsi. Nah, amsi. Ya, amsi. Ba'da? Mantahat sholatul duhri. Nah, wujidat amsi ba'da mantahat sholatul duhri. Ini kan dipisah antara kapan dan di mana. Aina wujidat isra, wujidat fil musalla. Mata amsi ba'da mantahat sholatul duhri. Nah. Entah. Maksudnya? Entah apa? Sholat itu kan mu'anas. Intaha itu intahat ba'da mantah itu artinya intaha juga. Cuman alifnya dibuang. Kenapa? Bahasa bila Enel kolam ya Fon. Intaha selesai ya kan? Faknya sholat tuh manas. Ketika faknya manas maka diberi apa ini? Tak tak nih sakina. Jadilah apa kena bila? Intaha. Kenapa alifnya hilang? Kalau intaha boleh enggak? Kenapa harus tinggi? Kalau jadi boleh enggak intaha? Ba'da ma intaha as-shalah. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena itu majazi. Mu'anasnya mu'anas. Majazi. Masih ingat? Manasnya majaji boleh, intaha boleh. Nah, karena tidak wajib sholat mu'anas, tapi bukan mu'anas hakiki, sehingga tak taknisnya hukumnya jawaz, laisa wajiban. Baik, kita lanjutkan. Sorok. Masih elak. Mauqan ila akhiri mislu marman. Tindak ya fana. Mana tadi? Sudah. Sabah Isa. Iya. Mau maulan ya maulan mislu marman jelaskan zaman makan maulan asluhu Malmayun. Malmayun. Wazannya apa? Malmuyun. Maulan yang zaman makan. Halaman 59 tuh. Maulan. Asalnya, maksudnya apa dulu? Maulan. Maaf, tinggal masukkan. Maulan asluhu mal mal terus itu. Mulam fa'ilnya apa? Fa'ilnya mim. Mim. Waw Ustaz. Wa liya. Ain fa'ilnya lam. Lam fa'ilnya iya. Jadi apa? Maulayun. Maulayun. Tanwin asalnya apa? Tanwin nun sakinatun. Nah, tadi maulayun. Terus ya dirubah menjadi alif. Kenapa? Karena berakor berharokatnya. Jadilah dan di fathah sebelumnya enggak cukup. Dan di fathah sebelumnya. Jadilah mau lan mau lan. Alif hilangkan. Alif hilangkan jadilah maulan. Nah, kemudian wa ukiyat apa? Dan ditetapkan suratul ya di dalalati ala ala anna al asla ala anna al mahdhuf asluhu ya, ditetapkan bentuk ya nah untuk menunjukkan bahwasanya hukum huruf yang dibuang itu artinya ya. Milan mislu mekon. Nah, milayun terus sama ya. Ya dibuang kalau bertemu dengan subur. Kenapa? Ya ini dibuang. Milan asluhu miu la yun. Wazan mif alun. Kemudian tanwinnya ditampakkan dari nun sukun jadi miu la yun. Kemudian ya dirubah jadi alif karena berharokatnya dia dan di fase sebelumnya jadilah miu lan. Kemudian wawu dirubah jadi ya untuk menyesuaikan jadilah mi lan. Kemudian ya-nya dibentuk diakhiri dengan suratul ya idalah lati ala anal mahruf wal ya. Wulia, ada ilahnya tidak? Tidak ada. Wulia, wazannya. Wulia ila akhiri, berarti wulia, wulia, wulu. Wulu, ada ilahnya tidak? Wabila, Aba Usman. Ya ada no. Wazannya kan fu'ilu. Kalau jadi wulu kan ya ada ilal. Wulu. Kalau wulia kan gak ada. Kalau jam gak ada, gak ada kamu ya. Memang biar lolos. Kalau wulia, wulia ini kan gak ada kan. Fu'ila, fu'ila. Nah, jadi wulu. Berarti wulu ini asalnya apa ya, Fana? Wazannya apa? Fu'ilu. Terus. Ya-nya berharokat doma sebelumnya kasro. Berat. Sukinatil ya listis kolik doma ti anlaiha fasoro. Buliu. Ya. Terus. Ya-nya dibuang karena bertemu dua suku. Jadilah apa? Bulu. Buliu. Lamnya di doma untuk menyesuaikan. Jadilah. Kan cepat-cepat tekan bulu terus. Bukan. Maunya dibuang mana? Yang dibuang itu ya, karena bertemu dua sukun. Jadi wuliu. Bukan untuk menyesuaikan dengan wau di domalah lam bulu. Ibul. Ila akhirih. Ya, kalau wulia, wulia, wulu, wuliat, ada ilahnya enggak, Pak Ishak? Muncul. Ini tinggal anum kembalikan ke wazannya. Ada enggak? Fu'ilat. Tidak ada. Wuliat, wuliata, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Sampai akhirnya tidak ada iklal. Ya. Sampai fu'il, wuli, wulina tidak ada iklal. Karena sesuai dengan wazannya. Alhamdulillah. Masih ada. Yula. Nah, maudhari majhul ya Aba Nabila. Alhamdulillah. Gampang ini ya Aba Nabila. Ya, ayo sudah pulang. Terakhir itu loh, setelah wulia ila akhirih. Mislu buqiya. Sekarang yula ila akhirih mislu yuqo. Nah, gampang ini. Mudhari' majhul. Mudhari' kok. Mudhari' di dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Nah, yula asluhu. Apa dulu kalau mau wazan? Yula. Asluhu. Yula. Yula yu ala wasni. Yu anu. Terus. Gampang banget ini. Mana wau dah? Wau dirajali terus gimana? Ya, ya. Uli batil ya wa alifan li taharrukiha wa infitahi ma qabla fa sara yula. Emang enggak? Ya, dirubah jadi alif karena berharokatnya dia dan di fathah sebelumnya. Jadilah ya, sudah gampang dan seterusnya. Yula yulayani ada elanya apa Abdul Rahman? Yulayani. Ah. Yuf'alu yuf'alani. Yuf'alani. Gak ada ya. Yulu yulauna. Nah ini ada ini. Ya jelaskan. Yulauna. Asluhu. Yulayuna. Yulayuna. Yuf'aluna. Yulauna. Apa tadi? Yu. Yulayuna. Enggak sebelumnya. Yu. Yulauna. Launa. Asluhu. Yulayuna. Yulayuna. Ala wasni. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada sebenarnya ini. Yang anti ya, tulaina itu juga ada elanya. Tuf alina asluhu tulaina. Baik. Kulibatil yaw alifan yitahakuk ya wan fitahin mas qabla fatara tulaina. Semua kudrifat alif dari tiga isakin fasara tula ini. Ula nula sama dengan yula. Baik, insya Allah pertemuan berikutnya masuk amsilah. Next hari biha itu bos. Membedah takdir. Ya boleh.